Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh pisang gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh pisah gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya.